Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah sampai pada ayat 50 dari surat Al-An'am. Tema kita, tuntutan dalam menghadapi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun?" Katakanlah, saya tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula saya mengetahui yang gaib, dan tidak pula saya mengatakan kepadamu bahwa saya seorang malaikat. Saya tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Ustaz Safir dan Ustaz Ardiansyah. Kalau kita lihat di sini Pak Ustaz, ada tiga yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas permintaan Allah. Dan yang pertama yaitu bahwa Nabi Muhammad itu tidak memiliki khazanah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak mengetahui hal yang gaib. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu bukan malaikat. Di sisi lain, dari ayat ke-50 ini, Allah mengulangi kata-kata kul sebanyak dua kali. Kul la akulu, kul hal yastawi. Seakan-akan ini memposisikan Nabi Muhammad bahwa engkau, wahai Nabi Muhammad, bukanlah membawa sesuatu yang ada pada dirimu, tetapi ini adalah ucapanku yang kuminta kepadamu untuk disampaikan kepada masyarakat luas. Maka disebutkan kul. Maka pekerjaan Nabi Muhammad yang paling mulia adalah tabligh, menyampaikan. Dan sini jelas sekali kata-kata kul, kul. Kita juga sering mendengar kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul ya ayyuhal kafirun. Banyak sekali kul. Bukan berarti Nabi Muhammad tidak bisa menyampaikan langsung, tetapi dengan kata-kata kul ini mengindikasikan Nabi Muhammad bukanlah pembuat Al-Quran, tetapi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat fenomena bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui yang gaib, tetapi ada juga ustadz yang mengetahui yang gaib, bagaimana nih Ustadz Safiar? Itu sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ya, dia bisa menerawang bahwa Ustaz Safir 10 tahun kemudian akan menjadi orang yang sukses misalnya begitu, bahwa Ustaz Ardiansyah akan menjadi rektor misalnya begitu. Ah, itu bagaimana itu? Saya rasa ini keluar dari kemampuan manusia. Nabi sendiri juga dalam maksud hadis satu riwayat, "Lau alimtul ghaib la akhtartuhu," kata Nabi. Kalau besok aku tahu yang gaib itu terjadi, aku sudah akan memilih. Kupilih perbuatan yang baik aja. Kalau udah besok aku mati, banyak beribadah aja lah hari ini. Itu Nabi sendiri enggak memahami apa yang terjadi keesokan hari, hal-hal yang gaib. Nah, konon manusia lagi kan begitu. Saya rasa hanya bentuk ramalan-ramalan. Kalau ramalan cuaca boleh, tapi ramalan Allah apa yang terjadi mustakbal itu yang nggak boleh. Kan begitu. Berarti kita udah masuk dalam bentuk kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk kita dalam bentuk kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita campur adukkan ke dalam kehidupan kita ini, otomatis kita akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain Ustaz Ardiansyah, disebutkan allazina yu'minuna bil ghaibi. Kita beriman kepada yang ghaib. Di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui yang ghaib. Bagaimana kita bisa membedakan antara mengimani yang ghaib di dalam di awal surah Al-Baqarah ayat 2 dengan tidak mengetahui yang gaib dalam ayat 50 dari surah Al-An'am yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini. Iya, kalau kita lihat kepada ayat ini lebih fokus terdahulu bahwa ini sebenarnya adalah bantahan kepada sangkaan-sangkaan orang kafir Quraisy. Mereka mengira kalau Nabi Muhammad itu adalah dukun yang ketika itu banyak di kalangan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik begitu. Mereka meyakini perdukunan dan mereka juga mengira kalau Nabi Muhammad itu adalah malaikat, anak Tuhan begitu. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy ketika itu menyembah bintang dan mereka mengatakan itu adalah bintullah, anak perempuan Allah begitu, karena indahnya bintang itu. Nah, jadi bantahan terhadap itu semua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad ala lisanihi, dengan langsung lidah beliau, untuk mengatakan bahwa dia tidak, bukanlah dukun, sehingga dia tidak mengetahui yang gaib, dan dia juga tidak ada, bukanlah seorang malaikat yang begitu sempurna begitu, artinya tidak memiliki hawa nafsu dalam hal ini. Nah, bagaimana kaitannya dengan keimanan yang gaib? Maka umat Islam diwajibkan untuk beriman kepada yang gaib yang diinformasikan kepada mereka. Artinya yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, wujudun nar wal hisab was sirat, itu semuanya disebutkan oleh artinya itu apa tuh, wujudun nar itu? Iya, adanya hari kiamat begitunya, adanya sirat artinya titian yang harus kita lewati begitu juga, adanya hari perhitungan hisab. Ya, itu semuanya adalah informasi yang disampaikan kepada kita lewat Al-Qur'an dan lewat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga adanya azab, azabul qabr, ya, adanya azab kubur begitu. Itu juga disampaikan kepada kita, dan inilah yang wajib kita imani, dalam artian ya kita terima itu sekalipun mungkin ya kita tidak mampu membayangkannya. Karena apa? Karena keterbatasan akal kita. Nah, informasi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah berarti beliau mengetahui yang gaib. Karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Kalau kita lihat juga ini Ustaz Safiar, ada kata-kata kul hal yastawil a'ma wal basir. Katakanlah apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Kenapa kok ada setelah tiga pernyataan di awal yang ditepis oleh Nabi Muhammad bahwa dia tidak tidak memiliki khazanah, tidak mengetahui yang gaib, dia bukanlah seorang malaikat, kemudian Allah sekali lagi berkata, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama yang buta dengan yang melihat? Apa maksud perkataan ini? Apakah ada kolerasinya, munasabahnya, kaitannya dengan tiga pernyataan Nabi sebelumnya? Jelas di sini kalau kita lihat, kalau kita runtunin dari adanya tiga pengajaran yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-50 ini, di akhir Al-An'am, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul hal yastawil a'ma wal basir?" Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Ketika Allah hendak membuat perumpamaan sesuatu, Allah akan mendatangkan contoh yang dapat diterima oleh setiap pihak, walaupun itu adalah musuh yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini akan setuju bahwa orang buta tidak sama dengan orang yang melihat, sebagaimana perbedaan antara gelap dan cahaya. Fitrah tidak akan memperdebatkan masalah ini. Buta tidak adanya kemampuan melihat bagi orang yang memiliki penglihatan, orang itu tidak ada sesuatu yang mengatakan bahwa batu itu batu, karena batu pada hakikatnya tidak memiliki penglihatan. Ini mungkin satu perumpamaan yang kita senyalir dari tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Kalau saya melihat lagi lebih mendalam kolerasinya ya, hubungan dari tiga tuntunan bagi kita semua, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki pembendaraan kecuali Allah Subhanahu wa taala, di mana diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal-hal yang gaib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah dia seorang malaikat. Di sini kita harus menjelaskan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu tawaduk khuduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini orang yang menentang manhaj Allah, yaitu dikatakan pada akhir ayat, afala tatafakkarun, tidakkah kamu berpikir? Ya, jadi kalau orang yang bisa melihat ya beda antara hitam dengan putih, gelap dengan terang, yaitu satu perbandingan bagi kita. Semoga apa? Kita selalu berada dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi mungkin saya bisa lebih jelaskan lagi dari pernyataan Ustaz Safir yang terakhir tadi, bahwa korelasinya sangat jelas. Ketika Nabi Muhammad diutus dan dia sebagai tabligh, dia mengatakan bahwa saya ini bukanlah pembuat Islam. Saya dan Anda semua sama-sama mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyampaikan risalah Islam ini kepada kita semua. Maka ketika Anda mengambil Islam, Anda berada pada cahaya. Anda berarti orang-orang yang melihat jelas dunia ini. Ketika Anda tidak mengambil Islam, berarti Anda berada dalam kebutaan. Anda menjadi orang-orang yang berada di dunia yang gelap. Karena apa? Karena tidak pernah sama antara yang melihat dengan yang buta. Dimulainya kata-kata buta baru kemudian melihat, itu tentu ada sangat terkait erat nih Ustaz Ardiansyah. Bagaimana melihat, kenapa kok didahulukan al-a'ma wal-basir? Kalau kita lihat merujuk kepada ayat sebut apa, penggalan ayat di pertama ini. Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam ayat ini diibaratkan dengan yang orang yang tidak melihat tentang yang gaib, artinya tidak mampu menerawang. Jadi artinya beliau itu mampu melihat apa yang disampaikan kepada beliau dari yang gaib-gaib begitu. Bukan berarti beliau memiliki indera keenam, ketujuh dan sebagainya sehingga bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi esok begitu. Dan al-basir di sini mengapa kemudian disebutkan dengan al-basir? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sesuatu itu alal basirah, yaitu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat terang benderang. Sesungguhnya aku itu menyampaikan basirah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala lisani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dilebih lanjut kata Syekh Mutawalli Syarawi, ayat ini kita pahami, maka a'ma dan basir di sini bisa dikatakan juga sebagai sebuah perumpamaan, ya, bahwa yang buta di sini bukan lagi mata kepala, begitu, tetapi adalah mata hati, begitu. Orang tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW bukan karena dia tidak mengetahui bahwa ajaran itu membawa kedamaian, membawa kecintaan, membawa kesejukan, kebahagiaan dan sebagainya, tetapi karena memang saya tidak suka Islam, begitu. Jadi fobia, Islam fobi begitu. Ketika dia membenci orang yang salat, ketika dia benci melihat orang yang menutup aurat, bukan karena dia tidak tahu bahwa menutup aurat itu bagus, lebih safety, bahwa salat itu mendekatkan diri dan memberikan ketenangan, tetapi karena apa? Karena memang betul-betul semata-mata ia membenci daripada Islam itu sendiri. Nah, inilah yang kita dapati sekarang, betapa banyak orang yang membenci Islam bukan karena dia tahu Islam. Seharusnya kan kita membenci makanan, misalnya saya benci makanan ini karena kalau saya makan membuat sakit perut saya, begitu. Atau merokok karena mungkin menimbulkan rusak kesehatan. Betul, misalnya, begitu. Karena tahu itu. Tapi ini karena ketidaktahuannya, begitu. Atau karena memang ada sentimen pribadi terhadap seseorang sehingga dia memukul rata. Menjeneralisir yang terjadi pada yang lain. Jadi sebenarnya Islam, ya, dalam hal ini Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sesuatu yang sangat terang benderang bagi manusia, yang tidak dapat lagi didebat lah, begitu. Jadi kalau kita kait ke permasalahan kita yang utama tadi, sangat jelas bahwa al-a'ma itu terkait erat dengan a'lamul ghaib. Saya tidak mengetahui yang gaib, maka saya posisinya bisa buta. Seperti orang buta. Tetapi saya lebih dari sekedar orang buta, tapi saya adalah maha melihat. Maka al-a'ma wal basir. Al-basir di sini kalau kita kaitkan dengan in attabi'u illa ma yuha. Saya buta, tetapi ketika saya mengikuti manhaj Allah, ketika saya mengikuti wahyu, ketika kita mengikuti wahyu, maka kita menjadi orang-orang yang tercerahkan, yang melihat. Maka di sini terakhir dilihat di sini Ustaz Safir, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu, kalian memikirkannya? Kepada siapa ini diminta untuk perenungan pemikiran ini? Sehingga ada orang berkata, Islam itu kok banyak kali di dialogkan, sampai ada dialog dialog interaktif di RRI tiap hari ini. di sini disebutkan afala tatafakkarun. Apakah salah ketika kita mendialogkan tafsir Sa'rawi ini? Mm-hmm. Apakah salah ketika kita memikirkan keagungan Allah dan memikirkan bagaimana indahnya Al-Qur'an? Saya rasa ini satu pendekatan bagi kita apa untuk mentadabburi kan gitu. Mm-hmm. Manusia tidak bisa menguasai kekuatan Allah Subhanahu wa taala karena kekuatan Allah itu di atas segala-galanya. Mm-hmm. Jadi sebagai manusia kadang imannya itu rendah, naik turun kan begitu. Mm-hmm. Tak ada salahnya kalau kita mentadabburi, baik kita mendengarkan dialog interaktif Islam ini selalu kita berbicarakan, kajikan apa untuk menumbuhkan pembendaharaan bagi kita. Begitu luar biasanya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keagungan yang kita sedikit sekali ilmu kita ini tidak sebanding dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, waktu kita sangat terbatas dari kajian kita. Tuntunan dalam menghadapi masyarakat dapat kita simpulkan, Nabi Muhammad SAW seorang rasul pun telah menyatakan dirinya bahwa dia bukanlah memiliki perbendaharaan Allah yang begitu banyak. Ini mungkin akan kita kaji apa dimaksud perbendaharaan di lain waktu. Yang kedua, Nabi Muhammad begitu dekatnya dengan Allah tetap juga tidak mengetahui yang gaib, masa depan seseorang. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad bukanlah seorang malaikat. Kelebihan Nabi Muhammad dari kita semua bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Dan apabila kita ingin mendekati diri kepada Nabi Muhammad, terlebih-lebih kepada Allah, maka ikutilah wahyu. Karena wahyu adalah basyirah, adalah kecerahan, adalah cahaya. Dan sedangkan menjauhi diri dari wahyu adalah kegelapan dan kebutaan. Maka diminta oleh Allah terakhir kali untuk berpikir. Karena apa? Berpikir itu adalah pelita hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.